يا كل نية صالحة يا مئة خير بكثير. أما صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهواء مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengajian Masjid Agung Kota Bangil, Kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kula kali panjenengan mugi-mugi kita ngaos niki diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dijanjikan oleh Allah liwat sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa pahala, maghfirah, rahmat, kebahagiaan lan dungane para malaikat untuk menghilangkan segala yang menyusahkan kula kali panjenengan diganti kelawan segala yang membahagiakan kula kali panjenengan. Mugi-mugi janji itu kesemuanya diberikan kepada kula kali panjenengan. Sing ngaji, sing rungokno, bikantu ilmu sing manfaat lan barokah. Sing ngaji, sing rungokno, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang diberikan oleh Allah dumateng poro kekasih walini Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunia wal akhirah. Para hadirin nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad yang kita sampai pada beberapa sunnah-sunnah wudhu. Kalau wingi dijelaskan tentang kumur kemu, nyesep banyu irung, membasuh semua kepala, nyelan-nyelani atau ngosok-ngosoki selat-selati driji baik tangan atau sikil, lan kathah malih di antara sunnah-sunnah wudhu giniku wadalkul a'dha'i ngosoi piro-piro anggota yang akan diwudoni. Niki sunnah Lalek ono anggota wudu itu ada sesuatu, wonten sesuatu sing nyegah ngalang-ngalangi tekone utawa campure banyu nang gene kulit. Contone lengo utawa lan lintu-lintune, maka bersenih ngeten niki adalah satu kewajiban. Krana napa? Singkatih diwaso iku barang wajib. Wajib wadune tekan di sebab kate ngerjakno salat. Lale umpomo sing ngalang-ngalangi banyu tekane banyu koyok cet ambek lengo itu di luar senes anggota wudu, umpomo ngene gulune, ngene dodone, ngene dengkule, selama barang sing ngalang-ngalangi tekane banyu nang ngene kulit rupa cet lengo lan lintune niku mboten najis, maka tidak apa-apa, mboten diilangno. Lene diilangi niku adalah sesuatu yang sempurna. Tapi lek ana ngene tangan, lek ana kuping ya apa? Ngene kuping iki ana cete. Wajib apa enggak dihilangi? Oh boten, sunnah. Krana masuki kuping adalah sunnah. Sak mantune ngosok-ngosok, ngosok iku di waktu masuki sing fardu atau sebelum? Sebaiknya sebelum. Sebelum wudhu niku dikosoki dhisik. Baru mangke lekne wudhu kaya basuh kira wajah niki kari wajib tok wasun pertama langsung mulus gak ono apa-apa, kedua, ketiga dan lain sebagainya. Jadi semuanya ini sebelum, kecuali memasuki tiga kali ngoten niku wae. Sak mantune wudu wa ayyakula salasan, donga diwaca ping telu akhirahu ana gene akhire wudu. Diwaca sepisan nggih mboten maca napa. Diwaca ping telu nggih mboten napa-napa. Sing penting maca. Oleh maca donga niki mustaqbilan ilal kiblati, madhep nang gene kiblat. Sunahe. Mergane ndeleh panggene wudu niku wong ulama biyen niku notoh langgar, notoh masjid itu disederhanakan sekirane wong niku wudhu metu kabeh niku umpama gak ngerti langsung oleh sunai. Ala wong sak niki sing bangun masjid, sing bangun langgar iku perlu praktisi. Sehingga menafikan gak tapek ngreken dawuhe ulama. Contone sampean tingali tenggene langgar-langgar niku, burine paimaman niku ngarep lak ana imam ya muncul, daripada sing kulone ambek lore paimaman iki nganggur, luwe api dipergunakno ngene wudu. Kadang-kadang digawe ngene jeding. Padahal sembahyang ngadep kotoran panggen jeding niku makruh. Lah wong digongkon sembahyang ngene langgar ngene masjid, yang pada waktu sembahyang kurang sempurna cuma makruh. Akhire berdampak nang ngene wong sing sembahyang. Wong biyen niku saking atine barang sunnah niku diperhatekno. Mergane cara wong glondong pas-pasan ibadah berkualitas. Ngoten. krono wis ditoto ambek ya kiai. Donga niki nggih madhep kiblat. Rafi'an yadaihi hale ngangkat tangan lorone wa basaruhu lan dangakno mripate ilas samai maring dukur langit. Lah panggene wudu iku mangga ana awang-awang ya apa? Apa metu nang ngene ya apa gak usah. Masih madhep nang ngene pian ya gak apa-apa. Ya. Walau akma senajano wong iku mang buta ya tetep sunah dangak. Maca apa? Dadi mandek dilu ngadep ngulon donga. Donga apa titik asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Tinggi biasa. Apal kula kali sampean. Lah ditambahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artosipun asyhadu nyekseni ingsun an la ilaha illallah an sak temeni kelakuan sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada sesembahan yang patut disembah illallah wahdahu satu-satunya Allah la syarikalah tidak ada tandingan. Wa asyhadu nyekseni ingsun anna Muhammad dan sak temeni Muhammad iku abduhu wa rasuluh. Allahumma du Allah ija'alni mugi panjenengan dadekno jadikanlah kita minat tawabin termasuk golongan orang-orang yang bertobat kembali tenggene panjenengan membersihkan diri waja'alni minal mutatahirin dan jadikanlah kami orang-orang yang membersihkan diri baik dohiron wa batinan. Subhanakallahumma maha suci panjenengan wa bihamdika dengan segala pujian panjenengan asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa salam titik. Ngoten tok. Kula kali sampean maca ngoten niku fadilahe teng mriki dereng didodono. Kula kali sampean umpama gak ana ganjarane, cuma nyenengno Kanjeng Nabi ngoten tok, wis cukup. Lek Gusti Kanjeng Nabi niku seneng teng kula kali sampean, krana Kanjeng Nabi seneng, Gusti Allah melok seneng kula kali sampean disenengno ambek Gusti Allah. Kula kali sampean bendina niku tingkah polae nyusano Kanjeng Nabi, Gusti Allah nggih nyusano kula kali panjenengan. Mantune maca niku wau ambek mlaku maca wa ayakra alan maca maneh inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Ba'dahu maca sakwise maca syahadat niku wau. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ping telu. Wonten sing dawuh, umpama aku mang mari wudu lali durung maca dungane wudu. Wonten maneh ulama sing berpendapat, ya maca ana endi ae wis. Batasnya sampai berapa? Batasnya itu perkiraaken kula kali sampean wudu. Mari ngono banyu wudu niku wau mboten dianduki, dijarno. Pirang menit garinge banyu wudu niku wau. Umpama biasane sampai 20 menit lek waktu-waktu biasa, gak sepiro panas ya gak sepiro adem. Selama setengah jam sak wuse wudu kula kali sampe. Mari sembayangi aku. Gak apa-apa. Maca de, gak apa-apa ngadep ngulon. Ambe logo, gak apa-apa pokoke maca. Selama diperkirakno banyune wudhu niku wau sing tuh sing mat sing napa gadi serbet niku belum kering belum habis niku wonten. Terus maca inna anzalnahu, lek maca inna anzalnahu niki wonten sing berpendapat selama kula kali sampean durung batal wudune. Ya. Sajarane ya apa? Dawuhi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa, sapa ae sing gelem wudu. Fa ahsanal wudu nuli, kemudian dalam wudunya itu diperbaiki. Mulai sunah-sunahe diperatekno maca bismillah, mari ngono masuhi sunah-sunahe ngoten. Summa rafa'a basarahu ila sama, mari wudu ngadep nang gene langit dangak maca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahirin. Ngoten tok. Maca ngono tok, umpama kula kali sampean ditakdirno sembahyang kok kebabasan sujudi langsung mati. Futihat lahu samaniatu abwabil jannah. Diterno malaikat. Sampean iki biyen duwe celengan. Celengan apa? Lek ben mari wudu sampean maca syahadat ambek donga sing diwulangno Kanjeng Nabi. Malaikat sing nyatet niki wau terus ngeterno, monggo pinarak, silahkan masuk surga. Keranten apa? Wajah sampean iki gewanteng sebab barokah ibu bekas-bekas wudu. Saben pele wis liwat endi? Kabeh wolu iki bebas kangge sampean kabeh. Jare sing kono, liwat kene ae, liwat kene, liwat kene, liwat kene. Bingung sampean, waduh koyo selebritis ngoten. Padahal awak biyen ana ngene masjid iki lho ana apa-apa gak tau diundang. Nggih ya. Bareng mule, masyaallah dikagumi para malaikat. Pun cilik ati urip ana donya iki. Sing penting kula kali sampean apa sing dilakono Kanjeng Nabi iso nglakoni mule mulya. Beres. Ngeten ya. Bergoro anak iku durung disakoni, engko lek sampean mati duwe celengan amal soleh akeh, anak sampean ditoto ambek Gusti Allah. Mergane ana donya niki wayahe nandur, duduk wayahe panen, perkara ana wong iku mang wiridan ibadah kok dadi sugi, kok dadi mulya, kok akeh pengaruhe, semuanya itu bukan, belum. Sampean delok dhisik. Iya, jari ini, gini, kitab hikam lak ngotena, ikhdar, wujudi ikhsanika. Hati-hati lo, lekon ikumang dikei bejo, urip onok dunyo. Baik kebejanan, kesuksesan itu liwat usaha duniamu, liwat karirmu, liwat pengaruhmu. Delon disik. Pantes tak kon rimo kesuksesan dari Allah ini dengan kelakuan kula kali sampean berhari-hari. Kalau kok kurang pantes, lah iya wong awak iki gak tahu tahajud, gak tahu poso, gak tahu apa undangan ceramah nandindi, padahal wong-wong iku tak goroi tok wis dadi sinau pokoke kerjeplak ngono ta. Tapi wong iso guyu kabeh. Seneng nang kene aku. Hati-hatiin lho. Meskipun oleh sangumu akeh, ngono iku mang gak istidraj. Krana biyen iku ana wong sing ilmune akeh, pengikuti akeh, tibane akhire suul khotimah. Koyok bal ambet bauro. Hati-hati. Wong soge ya ana. Ngono iku mang akhire dadi elek, korun. Sing dadi jenderal yo akeh, kaya Fir'aun. kaya Namrud, hati-hati. Di pokok iku lokali sampean dalam keadaan baik niku, cukup pas-pasan opo ae, yang penting punya rasa rendah hati, ingin dalam kehidupan ini menteladani sunnah husna Rasulullah, termasuk sampean wong mulya. Mboten mawon. Kula kali sampean lek istiqomah ngeten besok lek sampean kesusu, budhalo dhisik sakniki gak apa-apa. Nggih. Dibuka no lawang swarga rebutan sing nampani kula kali sampean. Niki lek gelem maca syahadat niku wae. Waqala sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a faqala ba'da firaghihi, sapa sing gelem wudu mari wudu donga niku waja'alni minal mutatahirin, ditambahi maneh subhanakallahumma wa bihamdika iz astaghfiruka wa atubu ilaik, donga sampean niku wau dirungokno malaikat. Mari ngono kutiba fi warokin, ditulis dalam onten gene godong godong niku saking wiwitan ana gene swarga sing gawe nulis mangsine mangsi mas. Summa juila fi tabiin, mari ngono disetempel palam yuksar ila yaumil kiamat, disimpen dirawat gak dibuka-buka kecuali sampean iku lek dina kiamat. Baik itu kiamat sughra, ngene iku mati pribadi ataupun mati bersamaan. Ke kuburan iki lho ya sangu sampean biyen. Sangu apa? Celengan sampean sing sampean tulis ana gawe swarga iku. Wena isis ana jero kuburan, gak ong keblas. Sadek tuku AC. Iya. Dalek kula kali sampean nek wis ana ahli swarga, tenang masih panas tenang. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala, niki hadis sing nambah niku wau nggih ya. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Iki tok. Lawang sing gelem maca inna anzalnahu, man qara'a surata inna anzalnahu, sapa sing gelem mari wudu maca inna anzalnahu fi lailatul qadar terus sampai khatame fi asari wudhuihi, mari wudhu'e asar niku rada atange labete mergane wonten ngene mriki mes asal durung batal si oleh moco inna anzalnahu mocoe marrotan sepisan tok kana mongko ono sapa wong iku minas siddiqin, ditulis di besok dikumpul nambik kesi Allah orang-orang yang sekali berimannya ambik Sayyidina Abu Bakar. Dadi wong siddiqin iki wangel. Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wong sing iman sing Islam. Istiqomah sembayangmu, istiqomah kon iki mang olehmu ngaji. Di sela-sela kon nyambut gawe, perlokno dadi seminggu pisan ngaji. Perlokno kon wiritan. Kek ni kon jadi wong bejo. Carane ya apa? Wakunu ma'asadikin. Golek okom conco kumpulan wong sing sidikin. Angel. Moco sepisan ni gua. Wamang karo'aha marrata ini. Sopo sing gelem moco ping pidu. Kutiba fi diwani suhada. Makam besok piambe itu bakal dikumpulno ambek wong sing mati syahid. Sampean gak usah repot-repot. Allahu Akbar. Nang kene Surya ngono nang Pakistan, sualan cekak mari ngono jenggoten. Ninggalno bojo lha apa? Islam niki gampang, sederhana. Nyambut gawe ya nyambut gawe, ngaji ya ngaji, ngoten lho. Wayahe koboi ya koboi, wayahe ngaji-ngaji, wayahe dadi kiai santri ya santri, ada sendiri-sendirinya. Kulo kali sampai nek kepih dadi wong sing mati syahid pangkate digonono. Ayo tirakat. Tirakate apa? Ben mari wudu maca inna anzalnahu ping pindho. Lho niki lho. Saking gampang noe Gusti Allah niku wau kula kali sampean supaya dadi wong sing apik. Wa mangkara asalasatan lek diwaca ping telu ya apa? Hasyarahullahu ma'al anbiya. Moko Gusti Allah besok bakal giring utawa ngundang ana ngene mahsyar niku besok. Waktu wong-wong niku kocokul teko kuburane tangi ku abeh kula kali sampean disisino ambek Gusti Allah. Disisino ma'al anbiya'i rombongane para nabi. Wah yo sampean iki kok iso golongane kono yo apa sampean duduk nabi lho. Tak apa-apa rek masih gati nabi. Kok iso sampean nanggede kono? Aku lho biyen ngaji nang masjid. Awak wis tuwa gak ana kaene. Mari wudu yo tak wacakno inna anzal nahu. Amban gak gelem kondo wak yo. Wong kon ngaji ya kon gawe. Gawe entala cekne mulya. Tak megenae nang ngene donya maneh telat kon. Iya. Napa maneh sak mangke niki kula kali sampean sudah memasuki bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan kali Allah Subhanahu wa taala saking mulyane niki sehingga Gusti Kanjeng Nabi dawuh Sahru Rajab Syahrullahil Asom. Gusti Allah niki berpura-pura utawa memerintahkan pada malaikatnya ojo nganti nglaporno kesalahane umate Nabi Muhammad di bulan Rajab ini. Lek kon rusalah wis simpenen aja dicatet aja dilaporno aku. Padahal Gusti Allah pun semerap. Iya. Hal niki sesuai dengan janji Gusti Allah, kula kali sampean lek wis mulih Rajab niki pesene Gusti Allah, fala tazlimu fi inna anfusakum. Hati-hati lek bulan Rajab iki. Ojo sampai awakmu kesandung maksiat. Meskipun maksiat itu mang seneng. Tapi mburi-mburi ini nyengsara no'a wa. Para hadirin saking muliane bulan Rajab niki mergane. Ada makalah utawa satu prinsip omongan. Kangge wong Arab. Krono sudah dibuktikan. Wis dibuktekno. Sopo sing gelem tirakat bulan Rajab pasti wong iku mang nemu urip enak. Sudah terbukti. Krono banyak terbukti, maka timbullah satu semboyan ish rojaban tajid ajaban. Apa dia nih? Lek gaya Gusali lah ngoten. Catet. Ngoten lek gaya Gusali. Ngoten. Ya, dicatet ana gini ya. Ish rojaban lakonono wurip bulan Rajab iki ambik tirakat. Tirakat apa? Sakarep sampean pokoke sing iso bedakno iki bulan Rajab rek siji kelaku aku ambik bulane bulan Rajab. Aku tak maca Quran sedina sak anu. Ha iso maca Quran aku repot. Ya maca kul hu la wis kul hu kul hu kul hu ngono kul wallahu ahad sampe khatam ni lho. Sakar sampean sing istiqomah dudukno awak niki nirakati uripe awak-awakan usaha ana donya ambek ngono ngene akhirat. Lek kon gelem tirakat tajid ajaban pasti kon nemu riyoyo. Pasti udah. Katangin ceritane saking niki waktune mboten cukup nggih. Mboten cukup waktune. Ken mawon omong-omongan. Ya, sing penting dirakotono. Krana Gusti Allah pesen, ati-ati awakmu aja sampai kesandung dosa sapa sing gak kesandung dosa? Metu ngene wis ketok prawan adene nggih ya. Untuk niku para ulama niki, para habaib biyen niku mulangi kula kali sampean, ayo tah lek wulan Rejeb iki sing akeh istighfari. Nggih ya. Lek mariyasar sampean maca istighfar niki ditulis Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarudz dzunub sattarul uyub lana wali walidina jami'il muslimin wal muslimat as'aluka taubata wal maghfira innahu huwat tawwabur rahim diwaca ping 3. Luang bian-bian kaya para habaib-habaib bian. Rajin maca iki. Mergane wong bian niku pokoke nyambut gawe cukup gawe mangan seminggu mari pisan. Ibadahe ditoto. Saniki mboten. Sikirane nyambut gawe iku kena digawang 5 tahun dicelengi maneh padahal umure garis sak wulan. Ya. Oh, yo to. Kanok wiridane mari ditinggalno soro matine. Ya. Dalek mari-mari ngeten iki maca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ping 80. Sampai lek gak tertarik ista, isra jaban tajid ajaban. Lek kepingin uripe seneng meniryoyo itu yo riyoyo terus gak susah tok. Ayo ditirakati niki. Wong Kanjeng Nabi lek wis mlebu bulan Rejeb niku ndungone nang Gusti Allah medenteng kok. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Gusti mandar urip ana ngene wulan Rejeb niki sampean kei barokah gak sampai kesandung tuh. Mekaten ugi Sya'ban mari ngono dipanjangno umur sampai Ramadan iso riyo riyoyo. Iya. Kan sakit dah diwaca sak niki. Iya. Diwaca mawon ya. Krono niki malam tanggal 1 Rejab. Ada satu riwayat. Meskipun hadis ini dianggap dhaif tapi tidak maudhu. Maudhu iku karangane wong dhewe-dhewe mboten. Man ahya lailatar rajabin awwala lailatar rajabin siapa yang merayakan utawa ngatekno nirakati malam siji tanggal siji Rejab koyo ngeten iki mbuh sampeyan iku mang maca Quran mbuh sedako mbuh sampeyan sembayang tasbih dhewe-dhewe ana omahe iya mbuh sampeyan napa wais lam yamut kalbuhu khina yamutul kulub pikiran ambe ati iki gak dikei sumpek kae dinane akeh wong sumpek lan stres ayo dicarakati ngene dadi sampean maca yasin tak maca yasin tanggal-tanggal siji Rejeb iki kirim donga nang ngene wong tuwa nang guru-guruku biyen nang ngene takmir masjid sing biyen-biyen sing wakaf-wakaf iku ngoten gak apa-apa nandai ngoten nggih ya wa subba alaihimur rahmatu Gusti Allah nyuntekno kerahmatan kelomanan selama satu tahun yang akan datang gelem ngeten tok nggih ya monggo bareng-bareng maca Rabbighfirli sekalian pas isya nggih ya bismillahirrahmanirrahim niat kados napa sing diniati kali tiang-tiang sing istiqomah maca istighfar ngeten niki diwaca ping 3 ambek ya bismillahirrahmanirrahim rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbi filli warhamni wa tub alayya Rabbi filli warhamni wa tub alayya Rabbi filli warhamni wa tub alayya Rabbi filli warhamni wa tub alayya Rabbi filli warhamni wa tub alayya Rabbi filli warhamni wa tub alayya